السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini kita akan bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Walain sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifati minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau bertanya kepada mereka, orang-orang munafikun, mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanyalah bermain-main, bergurau. Maka katakanlah kepada mereka, apakah terhadap Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya, rasulnya, kalian berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Apabila kami maafkan sekelompok dari kalian, pasti kami akan mengazab sekelompok yang lainnya, karena mereka selalu berbuat dosa. Berkaitan dengan ayat ini, disebutkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala dalam Sahih Musnad dari sahabat Abdullah bin Umar dan yang lainnya, bahwa ada seorang munafik pada perang Tabuk. Ia menyatakan, qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan wa akdhaba alsunan wa ajbana 'inda al-liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah. Berkata seorang pada perang Tabuk dari munafikin, kami tidaklah melihat seperti mereka, para penghafal Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang lebih mementingkan urusan perutnya, lebih dusta dalam berbicara, dan lebih penakut ketika bertemu dengan musuh, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, mengejek, mencela, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka seorang sahabat yang mendengar ucapan ini, Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau langsung bantahnya. Kadzabta walakinnaka munafiq la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajid al-Qur'an qad sabaqa. Beliau pun menyatakan, kamu dusta, kamu munafik. Aku akan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ayat Al-Qur'an telah mendahului beliau. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka telah Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta maaf. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natahaddath hadits ar-rak naqta bi 'an at-tariq. Ya Rasulullah, kami hanyalah berbincang-bincang. Kami ngobrol berbincang-bincang di perjalanan untuk menghilangkan lelahnya perjalanan. Kata sahabat Abdullah bin Umar, kan yanzur ilaih muta'alliqan bi nis'ati rasulina qati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarah tankubu rijlaih. Seperti aku melihat orang tersebut, dia bergantung dengan tali pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kakinya terkena batu, dihantam batu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengendarai unta beliau. Dia minta maaf dengan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya bermain-main, kami hanya bergurau, tidak sungguh-sungguh. Kami mengucapkan ucapan tersebut hanya bermain-main, bersenda gurau. Rasulullah menjawab seperti Allah perintahkan, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi minta maaf. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat dan hadis yang mulia ini, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil darinya. Di antaranya, ayat ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Semuanya Allah mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah sudah mengetahui jawaban mereka ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau, kami hanya bermain-main. Sama seperti Allah khabarkan. Menunjukkan Allah mengetahui semua yang akan terjadi. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara faedah yang lain, ayat ini menunjukkan bahayanya mengolok-olok, mengejek, mencela Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayatnya, atau rasulnya. Ini termasuk perkara yang sangat berbahaya. Termasuk kekufuran yang sangat besar, min asyaddil kufur. Mencela Allah subhanahu wa ta'ala, mencela ayat-ayatnya, baik ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maupun ayat-ayat syar'iyah, mencela Al-Quran, mencela syariat-syariatnya, apakah itu sholat, puasa, memanjangkan jenggot bagi laki-laki, memakai hijab bagi perempuan, dan syariat-syariat yang lainnya. Demikian juga mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan perbuatannya atau dengan ucapannya. Ini termasuk kekufuran yang sangat besar, min asyaddil kufur, dan termasuk pembatal keislaman. Bisa menjadikan seorang muslim murtad dari agamanya. Apakah diterima taubat orang-orang yang seperti ini, yang mencela Allah subhanahu wa ta'ala atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini ada khilaf di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antara mereka berpendapat tidak diterima taubatnya karena sangat besar kekufurannya. Orang-orang yang seperti ini berhak untuk dibunuh. Tidak diterima taubatnya karena sangat besar kekufurannya. Pendapat yang lain yang dipilih Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan insyaallah ini pendapat yang lebih kuat, jika mereka bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, membuktikan kejujuran taubatnya, maka diterima taubatnya. Apabila ia mencela Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, diterima taubatnya dan tidak boleh dibunuh. Berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengampuni semua dosa bagi hamba yang bertobat dengan taubatan nasuha, taubat yang ikhlas, yang jujur. Allah akan menerima taubatnya. Mencakup, masuk padanya perkara ini, mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia bertobat yang sungguh-sungguh, maka diterima taubatnya dan tidak boleh dibunuh. Adapun mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, diterima taubatnya namun tetap dibunuh. Karena mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan padanya dua hak, amrun syar'i, amrun syakhsi. Amrun syar'i, perkara syariat, yaitu karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Amrun syakhsi, perkara tentang kepribadian beliau. Maka untuk menjaga hak beliau, yang mencela beliau, yang merendahkan beliau, tetap dibunuh dan diterima taubatnya, yaitu dia termasuk muslim, disolati, kafani, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, didoakan rahmat untuknya jika dia jujur dalam taubatnya. Bukan berarti hak Rasulullah lebih besar dibandingkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mencela Allah subhanahu wa ta'ala jika dia bertaubat dengan taubat sungguh-sungguh, diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Adapun yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, diterima taubatnya, namun tetap dibunuh. Bukan berarti hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dibandingkan hak Allah subhanahu wa taala. Akan tapi, karena hak Allah subhanahu wa taala sudah Allah gugurkan haknya apabila hamba bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Allah telah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an bahwa apabila hamba bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni dosanya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu setelah beliau meninggal, kita tidak tahu apakah beliau maafkan ataukah tidak, sehingga tetap dibunuh untuk menjaga kehormatan beliau. Dan dalam perkara ini sama saja yang mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala atau mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama hukumnya dihukumi kafir murtad, baik dengan sungguh-sungguh ataupun hanya bermain-main, bersenda gurau. Karena termasuk perkara yang sangat berbahaya, tidak boleh kita bergambang-gambang dalam perkara ini. Sebagaimana dalam ayat yang Allah khabarkan, mereka menjawab, mereka mengucapkan ucapan ini hanyalah bersenda gurau, bermain-main. Namun Allah tetap menyatakan, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi minta maaf, kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara faedah pelajaran dari ayat dan hadis yang telah kita bawakan, menunjukkan bahwasanya tidak semua permintaan maaf diterima. Tidak semua permintaan maaf harus diterima. Pada asalnya memaafkan orang-orang yang berbuat salah, minta maaf, pada asalnya memaafkan adalah amalan yang mulia, yang terpuji. Namun perbuatan tersebut menjadi mulia apabila ia memaafkan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman afa wa aslaha fa'ajru 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan mendatangkan perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jika dimaafkan, orang yang minta maaf, jika dimaafkan, malah ia melakukan kejelekan lagi, mengulang kejelekannya, menimbulkan mafsadah, orang tersebut terkenal dengan kejelekan, kejahatan. Jika dimaafkan, dia akan mengulangi lagi kejahatannya, kejelekannya. Maka seperti ini, sepantasnya jangan dimaafkan. Hendaknya bersikap tegas. Sebagaimana dalam ayat ini, kisah ini. Allah nyatakan, la ta'tadziru, jangan lagi minta maaf. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Menunjukkan tidak semua permintaan maaf diterima. Tidak semua yang namanya memaafkan adalah amalan yang mulia. Namun harus ada batasannya. Memaafkan yang itu termasuk kemuliaan jika memaafkan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan. Namun jika memaafkan mendatangkan mafsadah, bahaya, kerusakan, maka lebih utama adalah tidak memaafkan, bersikap tegas. Demikian juga di antara faedah yang lain dari ayat dan hadis yang telah kita bawakan, menunjukkan perbedaan antara namimah dengan nasihah lillahi wa rasulih. Mengadu domba dan nasihat karena Allah dan Rasulnya. Sahabat Auf bin Malik ketika mendengar ucapan yang keliru ini, yang salah ini, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya, beliau melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Ini bukan namimah. yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun namimah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah naqlul kalam lil ghair li ajli al isad. Menukil kalam orang lain ke yang lainnya dalam rangka ifsad, merusak hubungan mereka. Ini yang dilarang, yang diharamkan. Adapun menukil kalam ke yang lainnya dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh sahabat Auf bin Malik, maka ini diperbolehkan. Tidak termasuk dalam namimah yang terlarang. Sebagai contoh lain, misalnya jika ada si fulan mempercayai Alan, namun ternyata Alan ini menyebarkan rahasia-rahasia si fulan dan menjelek-jelekkannya di majelis dalam keadaan fulan tidak mengetahuinya. Kamu yang mengetahuinya, boleh kamu sampaikan kepada si fulan tentang keadaan Alan ini yang kamu percayai. Ternyata orangnya demikian. Nah, dalam rangka apa? Nasihatillahi wa rasulih. Bukan untuk merusak hubungan mereka, namun untuk nasihat karena Allah dan Rasulnya, agar dia selamat dari gangguan orang yang ia percaya selama ini. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya kafir, murtad dari Islam. Namun jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, diterima taubatnya. Bagaimana jika yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non-muslim, orang kafir? Apakah itu Yahudi, Nasrani, musyrikun, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika ada perjanjian damai dengan mereka, antara kaum muslim dengan mereka, atau mereka berada di bawah perlindungan penjagaan kaum muslimun, kafir dzimmi, maka perdamaian dengan mereka hilang, dicabut. Perlindungan yang diberikan kepadanya dicabut jika dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa pembesar Yahudi mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintahkan para sahabatnya untuk beberapa sahabatnya untuk membunuhnya. Seperti Ka'ab bin al-Ashraf, Abu Rafi', di antara pembesar-pembesar Yahudi yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syair-syairnya. Rasulullah perintahkan para sahabatnya untuk membunuhnya. Beberapa Allah Rasulullah mengutus beberapa sahabatnya untuk mendatangi rumahnya dan membunuhnya di malam hari. Namun ini yang melakukannya adalah waliul amr. Ini wewenangnya, haknya pemerintah. Adapun sebagai masyarakat biasa tidak boleh melakukan hal ini. Apabila melihat ada seorang mendengar atau melihat ada yang mencela Rasulullah, mencela agama Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia adalah mengingatkan, menegur. Melarang. Ada membunuhnya, ini bukan hak dia, bukan wewenangnya. Sampaikan kepada pemerintah. Adapun yang berhak membunuhnya adalah waliul amr. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada khutbah kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.